Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله الله سبحانه وتعالى kembali mengumpulkan kita di majlis yang mulia pada malam hari ini, yang insyaallah ta'ala kita akan membahas kajian rutin pada hari Rabu malam Kamis dengan membahas sebuah kitab yang berkaitan dengan ilmu syar'i, yang mana sebelumnya mungkin telah tersebar di tengah-tengah antum bahwasanya yang akan kita bahas adalah kitab Hilyah Thalabul Ilm karya Bakar Abu Zaid, yang insyaallah ta'ala rencana awal yang akan saya bacakan adalah syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Akan tetapi setelah melihat dan memperhatikan maslahat dan madarah yang ada, maka insyaallah ta'ala untuk kajian rutin kita pada Rabu malam Kamis ini akan saya ganti dengan sebuah karya besar dari Al-Hafidh Ibn Rajab, atau afwan, dari Al-Hafidh Ibn Abdul Barr alaihi rahmatullah, yang mana karya beliau berjudul Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlih, keutamaan dari ilmu dan penjelasan tentang keutamaan-keutamaan tersebut, ilmu syar'i. Kenapa saya ganti dengan kitab ini? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Hilyah Thalabul Ilm yang merupakan karya dari Bakar Abu Zaid, sang muallif yaitu Bakar Abu Zaid merupakan seorang yang mutakallamu fi, dibicarakan oleh kalangan para ulama. Di antaranya adalah Syekhuna Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri, begitu pula Syekhuna Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali, dan yang selain beliau. Karena ada beberapa kesalahan yang keluar dari lisan sang muallif tersebut. Akan tetapi keutamaan tetap ilmu tetap ada pada diri beliau. Maka dalam rangka ikhtiyat, berhati-hati dari apa yang kita sebutkan berupa kesalahan-kesalahan atau ketergelinciran yang dimiliki oleh sang muallif, maka saya ganti kitab tersebut dengan karya Ibnu Abdul Barr alaihi rahmatullah, walaupun yang kita akan baca adalah syarah dari hilyah tersebut, yaitu syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ma'ruf faqihul 'asr, seorang ulama faqih yang hidup di zaman kita sekarang ini, yang beliau telah meninggal alaihi rahmatullah. Akan tetapi sekali lagi, Yang saya sebutkan adalah dalam rangka minbab al-ihtiyat, dalam rangka kita berhati-hati dan menghormati ucapan-ucapan para ulama seperti apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Rabi' dan yang selain beliau yang menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh al-muallif pada karya Hilyah Talabul Ilm. Maka sebagai gantinya karya besar yang dimiliki oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr yang berjudul Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlih merupakan rujukan hakikatnya, rujukan dari apa yang telah ditulis oleh muallif Hilyah. Karena apa-apa yang berkaitan dengan keutamaan ilmu syar'i, adab seorang alim, adab seorang yang mempelajari ilmu ini, semua akan dibahas dan nukilan-nukilan riwayat-riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dibahas satu persatu oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr alaihi rahmatullah. Yang mana ini merupakan kitab yang cukup panjang pembahasannya, kurang lebih ada 2 jilid. Yang mana di situ beliau akan menyebutkan nukilan-nukilan, periwayatan-periwayatan dengan sanad yang ada. Dengan sanad yang ada sampai kepada beliau, yang mana itu semua akan bersumber dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti yang pernah kita jelaskan pada kajian bulan Ramadan, ada beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mungkin dari sisi periwayatan akan ada sedikit penyakit yang menyebabkan hadis tersebut berkurang derajat kesahihannya. Maka insyaallah taala akan kita bahas satu persatu dengan kajian rutin Rabu malam Kamis insyaallah taala. Dan apa yang akan kita bahas dari kitab yang mulia ini, kita akan menghapus sanad yang ada, riwayat-riwayat rijal kita tidak akan membaca, akan saya ganti dengan ucapan berkata Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr bi sanadihi, dengan sanadnya. Cukup dengan kalimat ini yaitu bi sanadihi, dengan sanadnya, kemudian kita akan menukilkan ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kalau kita baca satu persatu perawi fulan alan, maka akan memakan waktu yang sangat banyak sekali. Maka akan saya cukupkan dari ucapan Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr dengan sanadnya yang mungkin akan sampai kepada sahabat Nabi, apakah itu Anas bin Malik, Umar bin Khattab dan yang semisalnya, yang menukilkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau memang perlu nanti insyaallah taala akan kita mendapati, otomatis akan kita dapati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak sahih atau yang dhaif ataukah yang lebih parah dari itu matruk atau maudhu', maka akan kita jelaskan kenapa dihukumi hadis tersebut bukan sebagai hadis yang sahih insyaallah taala pada tempatnya masing-masing. Untuk membuka majlis yang mulia pada malam hari ini akan saya bacakan akidah yang dimiliki oleh sang muallif Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr alaihi rahmatullah. Yang mana ini ternukil dari kitab Siyar karya Al-Imam Hafidz Adz-Dzahabi alaihi rahmatullah, tatkala beliau menjelaskan bagaimana akidah seorang Ibnu Abdul Barr. Kata beliau alaihi rahmatullah Al-Hafidz Adz-Dzahabi, kana imaman dayyinan ثقة متقنا متبحرا صاحب سنة واتباع. Ini pujian dari seorang imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi. Al-Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi memiliki sebuah kitab yang bernama Siyar A'lam An-Nubala, yang mana di kitab ini seluruh perawi, seluruh a'immatus salaf disebutkan satu persatu oleh beliau biografinya, baik secara ringkas ataukah secara terperinci. Dan di antara yang disebutkan di dalam kitab tersebut adalah Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam karya tersebut, Siyar tersebut, tidak memiliki satu syarat. Maksudnya setiap yang masuk di dalam kitab tersebut adalah orang-orang yang fiqah. Selain itu tidak ada masuk di dalam kitab tersebut. Lah, beliau akan memasukkan seluruh nama perawi hadis, baik yang thiqah, yang hadisnya sahih ataukah yang dhaif sekalipun. Dijelaskan Seperti yang kita beri contoh pada kajian Ramadan, kalau antum masih ingat mungkin, Abdullah ibn Lahiyah ada di dalam kitab Siyar. Dijelaskan kenapa beliau memiliki periwayatan yang dibedakan oleh para ulama sebelum maktabah beliau terbakar dan setelah maktabah beliau terbakar. Itu semua dirinci oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi. Begitu pula tatkala Al-Imam Adz-Dzahabi menjelaskan biografi seorang Hafidz Ibnu Abdul Barr, yang beliau adalah seorang ulama terkemuka di kalangan masyarakat di kota Andalus, yang mana untuk maklumat umum beliau adalah Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr, seorang yang lahir pada tahun 362 Hijriah. Kakek beliau seorang alim besar, ayah beliau pun seorang alim besar, dan beliau mencukupkan untuk tidak keluar dari kota Andalus karena di sekeliling beliau adalah orang-orang yang berilmu dan ilmu-ilmu mereka sangat-sangat mumpuni. Ada sebahagian dari mereka yang mencela Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr karena beliau tidak melakukan rihlah keluar dari kota asalnya untuk melakukan talabul ilm. Orang-orang yang berpenyakit tentunya. Dijelaskan di sini akidah seorang Hafidz Ibnu Abdul Barr adalah sahibu sunnah wattiba. Seorang yang berpegang teguh dengan sunnah dan beritiba dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita jelaskan alasan mengapa beliau tidak rihlah, tidak keluar melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu. Karena di sekeliling beliau adalah para ulama besar. Dan keluarga beliau, kakek beliau sendiri, ayah beliau sendiri adalah seorang ulama besar, rujukan dari masyarakat Andalus ketika itu. Dan turunlah ilmu-ilmu yang ada di sisi mereka kepada Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr. Abu Umar nama beliau, Abu Umar Yusuf. Yang mana Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr dijelaskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Siyar, kana imaman dayyinan. Beliau adalah seorang imam yang faham sekali tentang agama Islam, tentang syariat Islam. Thiqatan mutqinan, seorang yang terpercaya, seorang yang mutqin dari sisi hafalannya. Maka nanti kita akan melihat dan mempersaksikan bagaimana hafalan yang luar biasa dari seorang Hafidz Ibnu Abdul Barr tatkala kita membaca karya-karya beliau ini. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu dinukilkan oleh beliau. Bahkan dari jalur periwayatan yang berbeda dinukilkan oleh beliau alaihi rahmatullah. Dengan matan yang sama akan tetapi dari orang yang berbeda dinukilkan pula di dalam kitab ini. Nanti insyaallah taala akan kita bahas pada waktunya. Mutabahhiran. Mutabahhiran ini adalah pujian yang sangat dalam sekali. Pujian yang sangat tinggi sekali dari seorang Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi memuji seorang imam pula, Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr. Mutabahhiran ini maknanya adalah seorang yang memiliki ilmu itu mutabahhir, berasal dari kata al-bahr. Seakan-akan ilmu yang dimiliki itu seluas lautan yang ada. Saking luasnya ilmu yang dimiliki Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr, mutabahhir. Saking dalamnya pemahaman beliau di dalam syariat Islam. Maklumat-maklumat beliau tentang ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maklumat-maklumat beliau tentang makna-makna Al-Qur'anul Karim, tafsir-tafsir dari kalamullah azza wajalla. Ilmu yang tidak biasa, luar biasa. Kemudian kata Al-Hafidz Adz-Dzahabi, sahibu sunnah wattiba. Beliau adalah seorang yang memegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa mengikuti jalur yang telah ditelusuri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa kana fi usulid diyanah ala madhhab as-salaf. Pujian berikutnya dari Al-Hafidz Adz-Dzahabi. Wa kana fi usulid diyanah ala madhhab as-salaf. Dan agama yang ada di sisi Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr sejalan dengan apa yang telah ada di sisi as-salaf, orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, Begitu pula dari para tabi'i, atba' tabi'i. Ini agama yang ada di sisi Al-Hafidh Ibn Abdul Barr. Lam yadkhul fi ilmi al-kalam. Dan seorang Al-Hafidh Ibn Abdul Barr bukanlah seorang yang ikut-ikutan dalam mempelajari ilmu al-kalam. Karena ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, di zaman tersebut ilmu al-kalam, kalau kita seragamkan atau setarakan sekarang dengan ilmu filsafat, ini merupakan fitnah besar, cobaan terbesar yang ada di zaman itu. Yang mana ilmu al-kalam atau falsafat ini sudah mulai memasuki sebahagian para ulama Ahlus Sunnah. Ketika itu, saking dahsyatnya fitnah yang ada di sisi ilmu al-kalam wal falsafah. Karena mereka menganggap bahwasanya ini ilmu yang baru. Berbeda dengan apa yang telah dibawa sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, berbeda dengan apa yang dibawa oleh tabi'in, oleh atba' tabi'in, ilmu yang baru. Dan kita tahu bersama bagaimana rasa keingintahuan yang besar yang ada di sisi mereka, para immatus salaf. Oleh karena itu, sebahagian mereka yang penasaran dengan ilmu filsafat, dengan ilmu al-kalam, mereka mulai sedikit mempelajari. Ingin tahu, sekedar ingin tahu. Bukan untuk mendalami. Bukan untuk menguasai. Lah. Ingin tahu, penasaran. Ada sebahagian yang terfitnah, ada pula yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai al-imam al-Syafi'i alaihi rahmatullah dengan tegas menjelaskan bahwasanya seorang yang mendalami, mempelajari ilmu kalam, ilmu falsafat, maka hukumannya adalah mereka diarak keliling kampung sambil dipukul dengan pelepah kurma. Dalam artian celaan untuk mereka yang ingin mendalami ilmu falsafat, ilmu kalam. Dan ini fitnah yang ada ketika itu. Saking besarnya keingintahuan mereka dengan ilmu yang baru ini, ilmu kalam, ada sebahagian mereka yang ingin mempelajari. Oleh karena itu, tatkala ada seorang alim yang tidak sedikit pun menoleh kepada ilmu kalam, mendapatkan poin besar pujian. Karena dia telah bisa membendung hawa nafsunya. Mereka orang-orang yang semangat, ikhwati fillah. Semangat sekali dalam mempelajari ilmu syar'i. Telah kita jelaskan bagaimana semangatnya mereka di dalam mempelajari ilmu syar'i, warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu-ilmu Al-Qur'anul Karim dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat sekali. Maka sebahagian pula ada yang terfitnah dan ada yang memberikan uzur. Ma'zur. Karena mereka ingin tahu, bukan ingin mendalami tadi. Akan tetapi tetap para ulama kita seperti Al-Imam Syafi'i tidak memberi uzur kepada siapapun yang menyenggol sedikit saja, melihat sedikit saja, menoleh sedikit saja kepada ilmu al-kalam wal falsafah, maka ini dijadikan sebagai satu poin bahwasanya dia telah melenceng dari jalur sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan alhamdulillah, Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr merupakan seorang yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, muwaffaq. Diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak ikut penasaran dalam mendalami ilmu al-kalam. Maka di sini dijelaskan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi dalam memuji beliau, lam yadkhul fi ilmi al-kalam, sama sekali tidak menoleh sedikit pun kepada ilmu al-kalam. Yang mana ketika itu teman-teman sejawat beliau, teman-teman satu majelis, teman-teman yang sama dari kalangan para ulama besar, murid-murid ulama besar, ada sebahagian yang menoleh dan ingin tahu, mengobati rasa penasaran mereka dalam mempelajari ilmu al-kalam wal-iyadzubillah. Bal qafa athar masyayikhuhu rahimahumullah. Bahkan beliau, pujian terakhir dari Al-Hafidz Adz-Dzahabi di dalam menjelaskan akidah Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr adalah keadaan Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr qafa athar masyayikhihi. Qafa yakni maknanya qafa ini adalah mengambil seluruh apa-apa yang ada di sisi guru-guru beliau. Di antara guru-guru beliau telah kita jelaskan ayah dan kakek beliau. Yang namanya seorang talibul ilm, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, bukanlah semata-mata yang dia ambil hanyalah ilmu yang ada di sisi guru mereka. Yang namanya seorang talibul ilm, yang diambil adalah adab, akhlak yang ada di sisi guru-guru mereka. Bukan hanya sekedar ilmu yang disampaikan. Dijelaskan dalam satu riwayat dalam musnad al-imamu Ahmad, bahwasanya dahulu para salaf, tatkala 1,000 orang yang hadir di majelis al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah, maka sebahagian besar dari mereka datang hanya untuk melihat bagaimana seorang al-imamu Ahmad dalam menyampaikan ilmu yang beliau miliki. Hanya sekedar melihat, ingin mengetahui bagaimana adab al-imamu Ahmad, ingin mengetahui bagaimana akhlak yang dimiliki al-imamu Ahmad. Karena ini poin besar, tatkala kita bisa meniru adab, akhlak yang ada di sisi mereka, para ulama, para masyayikh, yang mereka merupakan warasatul anbiya, para pewaris dari nabi-nabi sebelum mereka. Tatkala kita bisa mempelajari adab yang ada di sisi mereka, akhlak yang ada di sisi mereka, terlebih ilmu-ilmu yang ada di sisi mereka, kita ambil seluruhnya. Aqidah, akhlak, adab, manhaj, fikih, semuanya. Tanpa meninggalkan sedikit pun dari apa yang ada di sisi mereka, maka sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad akhadzahu bihadzin wafir. Sungguh dia telah mengambil bagian yang besar, bagian yang banyak dari warisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari ucapan Al-Hafidz Adz-Dzahabi ini, bal qafa athar masyayikhihi, menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang talibul ilm yang pantas untuk mereka lakukan adalah bukan hanya sekedar duduk mendengar, mencatat apa-apa yang mereka dapatkan dari faedah-faedah ilmiah, akan tetapi diteladani pula apa yang ada di sisi masyayikh, guru-guru mereka, dari adab, akhlak yang ada di sisi mereka. Tentunya akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang radhiyah, yang tercela tinggalkan, tidak perlu diikuti. Karena para masyayikh, para ulama adalah orang biasa, manusia biasa. Yusibu wa yukhti, mereka benar dan mereka salah. Akan tetapi yang menjadi syahid di sini adalah mereka yang benar-benar berjalan di bawah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka terlihatlah akhlak al-Qur'aniyah, akhlak an-nabawiyah yang ada di sisi mereka. Sebagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah dijelaskan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala beliau ditanya bagaimana akhlak Nabi alaihi salatu wasallam, dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu al-Qur'an, akhlak Nabi alaihi salatu wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Ini seorang yang benar-benar berilmu, seorang ulama, masyayikh yang mengikuti dan merealisasikan Al-Qur'anul Karim, sunnah-sunnah nabawiyah di dalam kehidupan mereka. Adab dari sisi mereka harus kita ambil pula. Bagaimana mereka dalam bersikap, bagaimana diamnya mereka, bagaimana mereka dalam menyelesaikan masail, masalah-masalah yang ada, harus kita ambil, dipelajari. Karena hakikat dari apa yang ada di sisi mereka adalah warasah al-anbiya, warisan dari para nabi sebelum mereka. Maka itulah yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr alaihi rahmatullah, yang mana beliau telah mengambil seluruh apa yang ada di sisi guru-guru beliau, masyayikh beliau, dari adab dan yang semisalnya, yang mana itu menjadikan beliau seorang alim besar di zamannya. Bahkan beliau disebut sebagai Hafidz Al-Maghrib, seorang yang benar-benar menghafal, yang benar-benar mengetahui, mendalami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di kota Al-Maghrib. Al-Maghrib ini kalau kita setarakan sekarang adalah negara Maroko. Jadi di Maroko sana ada sebuah kota yang namanya kota Andalus. Disitulah beliau bermukim dan dilahirkan. Dan seperti yang kita jelaskan tadi, beliau tidak keluar dari kota Andalus karena di sekeliling beliau adalah seorang yang mereka-mereka yang hadir dengan ilmu-ilmu syar'i yang mumpuni, dan mereka telah mengajarkan ilmu-ilmu mereka. Dan Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr pun telah mengambil apa-apa yang di sisi masyayikh beliau dengan keseluruhan tanpa ada yang tersisa. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan metode dalam pembahasan karya besar yang dimiliki oleh beliau ini, akan kita jelaskan dengan penjelasan tanpa sanad, tanpa membaca perawi-perawi yang beliau nukilkan di sini. Dan sebelum kita masuk kepada nukilan yang pertama dari beliau, di sini beliau menjelaskan amma ba'd. Kemudian yang setelah itu, fa innaka sa'altani rahimakallah an ma'na al-'ilm. Beliau ditanya oleh seorang melalui surat yang beliau terima tentang makna dari ilmu. Makna dari ilmu syar'i. Wa fadlu talabihi, dan keutamaan mereka orang-orang yang mencari ilmu-ilmu tersebut. Maka kata beliau, wa raghibtu an uqaddima laka qabla hadza. Sebelum aku menjawab surat, sebelum aku membalas surat dari pertanyaan tersebut, aku ingin menyampaikan adabut ta'allum, adab-adab seorang yang belajar ilmu. Wa ma yalzimul 'alim wal muta'allim, dan apa yang harus dimiliki oleh seorang alim, apa pula yang harus dimiliki oleh seorang muta'allim. Seorang alim adalah seorang yang memiliki ilmu, seorang muta'allim adalah seorang yang belajar ilmu. Beliau akan menjelaskan di dalam karya beliau ini, di dalam kitab ini. Yang mana sebelum itu kata beliau, wa talkhisuhu baban baban man ruwi an salaf hadhihi al-ummah, yang mana akan saya jelaskan kata beliau satu persatu, bab demi bab, apa-apa yang telah diriwayatkan dari para a'immatus salaf, dari orang-orang yang terdahulu dari umat ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar kita bisa mengikuti litatabbu'i hadiyahum, agar kita bisa mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di sisi mereka. Dan seperti yang kita saya jelaskan tadi, sebelum beliau memulai ini, beliau akan menukilkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu ja'a yaumul qiyamah muljiman bilijamin minan nar. Jadi tatkala ada pertanyaan yang masuk kepada beliau, bagaimana kita bisa mengetahui keutamaan ilmu syar'i, apa itu ilmu syar'i, bagaimana adab-adab seorang yang belajar ilmu syar'i, bagaimana adab seorang alim, pertanyaan-pertanyaan banyak masuk kepada beliau. Maka beliau akan menjelaskan, sebelum saya jawab pertanyaan-pertanyaan itu semua, akan saya jelaskan bagaimana adab seorang alim, adab seorang muta'allim yang diriwayatkan oleh para ulama yang telah terdahulu, para pendahulu kita dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, asba' tabi'in. Kemudian beliau menukilkan sebuah hadis. Hadis yang sahih. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikannya, ja'a yaumul qiyamah, maka nanti orang tersebut akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, muljiman bilijamin minan nar, dalam keadaan dia memakai kalung, yang mana kalung tersebut terbuat dari api neraka. Ancaman yang keras, ancaman yang besar bagi mereka yang ditanya tentang satu ilmu, tentang satu faedah, akan tapi dia sembunyikan. Dia tahu, akan tapi sengaja dia tidak menjawab pertanyaan tersebut, sengaja dia tidak sampaikan faedah yang ditanyakan tersebut. Maka ancaman yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia akan datang nanti di yaumul qiyamah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai kalung yang terbuat dari api neraka. Kalau kita perhatikan dengan seksama, mengapa beliau menukilkan hadis ini di awal kitab ini? Di awal kitab yang ditulis oleh beliau. Masya Allah, tabarakallah, kalau kita bisa memperhatikan bagaimana tawadhu' yang dimiliki oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr. Beliau tidak ingin menjadi seorang yang disifati oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Man su'ila an ilmin fakasamahu ja'a yaumul qiyamah muljiman bil jamin minan nar. Beliau tidak ingin menjadi seorang yang ditanya akan tetapi disembunyikan faedah-faedah ilmiah, ilmu-ilmu yang beliau miliki dengan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang mana akibatnya, balasannya adalah nanti di yaumul qiyamah orang-orang yang seperti ini akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kalung, memakai kalung yang terbuat dari api neraka. Beliau tidak ingin menjadi seorang yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau seorang alim, bahkan digelari sebagai Hafidzul Maghrib, Hafidz. Hafidz ini kalau dari ilmu mustalah, seorang yang disebut sebagai Hafidz adalah seorang yang benar-benar mutqin di dalam hafalannya. Tidak pernah salah. Kalau disebut sebagai Hafidz, benar-benar mutqin di dalam ilmu yang dimiliki oleh mereka. Tidak sembarangan gelar Hafidz diberikan kepada siapapun. Yang selesai hafalan Al-Quran 30 juz diberi gelar Hafidz. Lah, tidak sembarangan seperti itu. Di zaman para immatus salaf, dijelaskan bahwasanya mereka yang diberi gelar Al-Hafidz, seperti misalkan, banyak. Ibn Rajab Al-Hafidz, Ibn Hajar Al-Asqalani. Mereka orang-orang ulama besar yang memiliki ilmu yang mumpuni. Tidak sembarangan gelar Al-Hafidz diberikan kepada siapapun. Dan beliau mendapat gelar ini dari guru-guru beliau, Hafidz Al-Maghrib. Seorang Hafidz yang berasal dari kota Maghrib, kota Maroko atau negara Maroko. Lebih khusus lagi kota Andalus, tempat lahir beliau. Maka, tatkala beliau ditanya, sudah pasti beliau mengetahui tentang keutamaan ilmu, sebab-sebab seorang mendapatkan ilmu, bagaimana ilmu itu memiliki keutamaan di dalam Islam yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dijelaskan pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, beliau tahu. Maka beliau tidak ingin menyembunyikan faedah-faedah ilmiah tersebut. Tidak ingin menyembunyikan ilmu yang ada beliau, ilmu yang ada di sisi beliau. Akhirnya beliau di sini menasihati diri beliau sendiri. Man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu kemudian dia sembunyikan, maka nanti di yaumul qiyamah dia akan datang dengan menggunakan sebuah kalung yang terbuat dari api neraka. Nasihat yang ditujukan untuk diri beliau sendiri, pelajaran besar bagi kita untuk bisa memberikan nasihat untuk diri kita sendiri, dalam artian mengintrospeksi diri-diri kita. Kita adalah manusia biasa yang terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, pasti. Maka yang seharusnya kita lakukan, yang wajib untuk kita lakukan adalah mengintrospeksi, menasihati diri kita sendiri. Tidak mungkin kita menunggu nasihat dari orang lain. Ya kalau orang lain mungkin mereka memiliki kesempatan untuk menasihati kita. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menasihati kita. Oleh karena itu di sini beliau memberikan sebuah pelajaran besar untuk kita bisa menasihati diri kita sendiri. Sebagaimana beliau di sini menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau menyadari tatkala ada seorang yang bertanya, maka aku tidak boleh untuk menyembunyikan ilmu yang ada di sisiku. Aku harus sampaikan ilmu dan faedah ilmiah yang aku miliki. Dan yang berkaitan dengan hadis ini dijelaskan, dia telah dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya tidak semua mereka yang ditanya kemudian tidak menjawab, maka mendapatkan ancaman untuk menggunakan kalung dari api neraka ini nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Tidak semua. Ada yang dikecualikan. Di antaranya adalah mereka yang tidak mengetahui mereka yang jahil. Seorang talabul ilmu misalkan ditanya oleh seorang yang awam dari kalangan kaum muslimin, ditanya satu perkara, dia tidak mengilmui, tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Maka tatkala dia diam, tidak menyampaikan ilmu, karena memang tidak memiliki, maka tidak mendapatkan ancaman ini. Jadi ancaman ini khusus bagi mereka yang tahu ilmunya, tapi sengaja dia sembunyikan. Dia tidak mau orang lain jadi pintar. Tidak mau orang lain mendapatkan faedah ilmiah. Tidak mau orang lain menjadi baik. Dia ingin kebaikan itu hanya untuk dirinya. Maka iqab, ancaman balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ancaman yang sangat besar sekali. Kemudian dijelaskan di sini, maka ini yang pertama, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, hadis yang pertama yang dinukilkan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar di dalam kitab ini Jami' Bayanul Ilmi Fadli. Kemudian beliau membawakan beberapa periwayatan yang menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih, yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Fakhr, yang mana kurang lebih ada 3 riwayat dari orang yang berbeda, dari jalur periwayatan yang berbeda, yang memiliki makna dan matan hadis yang sama, yaitu man su'ila an ilmin fakatamahu. Di dalam riwayat yang tadi saya sebutkan, man su'ila an ilmin fakatamahu ja'a yaumul qiyamah muljiman bil jamin minan nar. Di dalam riwayat lain yang beliau sebutkan, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin minan nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikan ilmu tersebut, aljamahullahu, di lafaz ini ditambah dengan aljamahullah, Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memakaikan dia kalung dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memakaikan dia kalung dari api neraka. Yang mana maknanya adalah sama yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini beberapa jalur periwayatan dengan makna hadis, atau lebih dikenal dari ilmu mustalah dengan matan hadis yang sama atau kurang lebih memiliki makna yang satu. Ada lagi riwayat lain yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, dinukilkan oleh beliau di sini, sama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin hafidha ilman fasu'ila anhu fakatamahu illa ja'a yaumul qiyamah muljiman bilijamin minan nar. Rata-rata iqabnya atau ancamannya sama, yaitu akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalung dari api neraka. Akan tapi dalam riwayat ini awalnya berbeda. Yang tadi awalnya barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, kemudian dia menyembunyikan ilmu tersebut. Kalau dalam riwayat yang ini dijelaskan oleh Nabi SAW, ma min rajulin hafidha ilman, tidaklah seorang yang menghafal satu ilmu, yang memahami satu ilmu, fasu'ila anhu, kemudian dia ditanya tentang ilmu tersebut, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikan. Ini lebih terperinci lagi. Kalau yang pertama tadi agak global, agak umum pembahasannya, barang siapa yang ditanya satu ilmu. Di sini lebih terperinci, ma min rajulin hafidha ilman, siapa yang memahami satu ilmu. Jadi benar-benar orang yang ditanya itu orang yang paham, kemudian dia sembunyikan ilmu tersebut. Berbeda tatkala yang ditanya adalah orang yang memang jahil, talibul ilm, dia adalah seorang yang menuntut ilmu syar'i, akan tetapi di dalam ilmu tersebut dia belum memahami, maka dia tidak masuk ke dalam ancaman ini. Ini perinciannya dijelaskan oleh riwayat lain yang disebutkan di sini, ma min rajulin hafidha ilman, tidaklah seorang yang memahami satu ilmu, fasu'ila anhu, kemudian dia ditanya tentang ilmu tersebut, fakatamahu, lantas dia menyembunyikannya. Terperinci, lebih rinci lagi dari riwayat-riwayat yang sebelumnya. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, yang disebutkan di sini oleh beliau bab baru setelah mukaddimah ini, yang insyaallah taala akan kita mulai pembahasannya pada pekan depan, hari Rabu malam Kamis pekan depan, yaitu sebuah bab yang disebutkan di sini oleh beliau, bab qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebuah bab yang berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu syar'i adalah sebuah fariidhah, sebuah kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada setiap muslim, yang insyaAllah ta'ala akan kita rinci pembahasan dari hadis ini satu persatu dengan jalur periwayatan yang disebutkan oleh Al-Imam Hafidh Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah di dalam kitab beliau ini, yang insyaAllah ta'ala akan disebutkan sebahagian hadis yang pernah kita sebutkan, hadis-hadis yang dhaif, diantaranya adalah sabda, kata mereka, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, dan ini dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar di dalam kitab ini, dan akan dijelaskan oleh beliau apakah hadis tersebut sahih ataukah dhaif, yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bis-shawab, ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kajian malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.